اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah peserta tabligh akbar di hari ini di sesi yang ketiga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita pemahaman dalam agama, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kita diberikan taufik mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita terima dari guru-guru kita, dan semoga kita bisa menjadi sebab-sebab hidayah bagi orang lain. Kita menjadi sebab kebaikan tersebar di muka bumi ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnahnya, senantiasa mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa tegak di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf terdahulu kita. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini, menyempurnakan agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disempurnakan dalam artian tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada penyimpangan di dalam ajaran agama Islam. Begitu pula Islam itu sempurna karena meliputi segala aspek kehidupan. Tidak ada satu sisi kehidupan manusia kecuali Islam ada di situ. Islam memberikan petunjuk di situ, memberikan pemahaman, memberikan jalan, solusi kebaikan bagi umat manusia. Apabila seseorang menjalankan Islam dengan benar, dengan baik, dengan sempurna, dengan kafah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan secara sempurna di dunia dan di akhirat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, Islam datang dengan seluruh amal soleh. Tidak ada kebaikan kecuali sudah diajarkan oleh Islam. Tidak ada keburukan kecuali sudah dilarang, kecuali sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Tidak dibedakan baik yang beramal soleh itu, baik yang menjalankan agama Islam itu laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min. Selama dia beramal soleh, dia melakukan ketaatan, dia melakukan ibadah, dia menjalankan Islam dalam keadaan beriman, tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beramal soleh di atas dasar keimanan, di atas dasar akidah yang benar. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. maka kami akan memberikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang sempurna, yang tenang, yang damai, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semua sisi kehidupan akan baik apabila beramal dengan petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, beramal di atas keimanan dan akidah yang benar. Begitu pula secara khusus, Islam datang untuk memuliakan akhlak umat manusia secara khusus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemurnian akhlak, kesempurnaan akhlak sebagai inti dari ajarannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Sungguhnya saya ini innama, dalam bahasa Arab innama itu tufidul hasr. Artinya seolah-olah tidak ada yang lain. Saya diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seolah-olah semua yang Nabi ajarkan, semua yang Nabi sampaikan, semua yang Nabi jelaskan kepada umatnya, baik itu berupa Al-Quran maupun berupa sunnah-sunnahnya, tidak lain tujuan utamanya bagaimana manusia sampai kepada akhlak yang mulia. Saking pentingnya itu akhlak. Makanya orang yang menjalankan Islam dengan baik pasti akhlaknya baik. Orang yang beriman dengan baik pasti akhlaknya juga baik. Makanya dalam berislam, dari rukun Islam yang lima, semuanya itu tidak lain untuk menyampaikan kita kepada akhlak yang mulia. Kalau kita menjalankan Islam atau mengaku beriman tapi jauh dari akhlak, itu tanda bahwa ada kekurangan di dalam keislamannya, ada kekeliruan dalam keimanannya. Karena Nabi SAW mengatakan, saya diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kalau tidak sampai kepada kesempurnaan akhlak, berarti dia belum betul-betul menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu akidahnya, kalimat tauhidnya, begitu juga dengan sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu tujuannya untuk mencegah seseorang, menahan seseorang dari perbuatan keji dan munkar, segala yang buruk, terkhusus akhlak yang buruk. Jadi ketika ada orang salat tapi akhlaknya buruk, berarti tujuan dari salat itu belum tercapai. Mungkin salatnya hanya sebatas fisiknya saja, hakikat sholat belum dia pahami. Begitu juga dengan puasa. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnah, puasa itu perisai, pelindung, diantaranya melindungi dari sifat-sifat yang buruk, akhlak yang buruk. Jadi kalau dia berpuasa tapi masih buruk akhlaknya, berarti puasanya belum tercapai. Makanya Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, yang mengandung dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada gunanya puasanya. Rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'athsh. Kenapa? Karena tujuan dari ibadah puasa itu tidak dia raih. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan di antara ciri orang bertakwa adalah akhlaknya yang mulia. Begitu juga dengan zakat. Ta'allah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta mereka berupa zakat. Untuk apa? Untuk mensucikan. mensucikan dari sifat-sifat yang buruk diantaranya, mensucikan dari sifat tamak, haus terhadap dunia, kikir, cinta terhadap diri sendiri. Itu semua akhlak yang buruk. Begitu juga dengan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang menunaikan ibadah haji, maka tidak boleh ada kata-kata yang buruk. Tidak boleh ada kata-kata kefasikan. Ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain, tidak ada perdebatan yang tidak mendatangkan kebaikan. Nah, ini semua rukun-rukun Islam ini tujuannya kepada akhlak. Makanya Nabi mengatakan, saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, termasuk akidah yang akan kita bahas. Bahwasanya akidah itu adalah pondasi dari akhlak yang mulia. Orang yang baik akhlaknya pasti mulia akhlaknya. Orang yang buruk akhlaknya, itu tanda bahwa ada masalah dalam akidahnya. Akidah diantaranya adalah rukun iman yang 6. Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk memperbaiki akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. "Wa bil walidaini ihsana." Berbuat baik kepada kedua orang tua, tadi sudah dibahas. Wabidil qurba, begitu juga dengan kerabat-kerabat yang terdekat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wal jaridil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wasahibil bil jam, teman yang selalu bersama kita, teman sepergaulan kita. Wabnis sabil, wama malakat aymanuk, orang yang berlalu, orang yang singgah di suatu tempat. Begitu juga dengan budak-budak yang kita miliki, karyawan-karyawan. Budak saja harus berbuat baik, apalagi kalau cuma karyawan kita. Kemudian Allah mata, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang bersifat sombong, bersifat takabur, bersifat semena-mena, bersifat kikir. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang memiliki sifat kikir dan mengajak orang lain untuk bersifat kikir. Nah, ini semua setelah Allah memerintahkan untuk beribadah dan mentauhidkannya, melarang dari kesyirikan, sisanya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Mulai dari orang tua sampai yang paling jauh dari kita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Kalau kita beriman kepada Allah, kita jalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma salat, bukan cuma puasa, tapi termasuk berakhlak mulia di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah mengimani sifat Allah yang mencintai, membenci, Allah murka, Allah meridai. Di antara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Dan diantara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang buruk. Kalau kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat mencintai, berarti kita berusaha mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan berakhlak mulia diantaranya. Kalau kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat membenci, Allah memiliki sifat murka, kita jauhi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya akhlak yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna azza wa jalla yuhibbu ma'ali al-akhlaq." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyintai akhlak yang tertinggi. Bukan hanya sebatas berbuat baik, tapi berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Berbakti kepada kedua orang tua baik, tapi ada bakti yang lebih tinggi. Seperti kisah orang yang terjebak di dalam gua. Bagaimana dia tidak mau mencicipi makanan kalau kedua orang tuanya belum makan. Tidak mau mendahulukan dirinya, istrinya, anak-anaknya daripada kedua orang tuanya. Ini level tertinggi dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ada level tertinggi dalam setiap akhlak level tertinggi dalam kejujuran, level tertinggi dalam keadilan. Jadi Allah senang, semakin mulia akhlak seseorang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wa yakrahu safsafaha. Dan Allah membenci akhlak yang buruk. Jadi kalau kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah mencintai akhlak yang baik, kita mengejar cintanya Allah dengan memuliakan akhlak. Kita menjauhi akhlak yang buruk sebisa mungkin. Kita jauh sejauh-jauhnya dari segala sifat-sifat yang buruk agar kita jauh dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita yakin bahwa Allah akan membalas kita dengan kebaikan. Ketika kita berakhlak mulia kepada orang lain, maka Allah akan balas perbuatan baik kita kepada orang lain dengan Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang selalu mengasihi, selalu berbuat baik, selalu sayang, selalu berbagi kebaikan akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Jadi kalau mau mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, kasihi orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi semua yang ada di muka bumi ini, bukan cuma orang Islam saja, bahkan seluruh manusia, bahkan hewan-hewan dikasihi, bahkan benda-benda mati, karena semuanya bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah mengetahui segala yang ada di alam semesta ini, segala perbuatan kita Allah ketahui. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang paling jauh, kita bersembunyi dari semua pandangan manusia, bahkan isi hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidak berani melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang akhlaknya baik di depan, tapi di belakang dia menyembunyikan kebencian. Di belakang dia berusaha menyakiti orang lain, sekalipun di depan dia tersenyum lebar. Hanya menampakkan akhlak yang mulia di depan manusia. Tapi ketika tidak ada yang melihat, dia melakukan keburukan-keburukan, merencanakan hal-hal yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Wallahu bima ya'maluna muhit." Mereka bersembunyi dari manusia, tidak mau menampakkan keburukan kepada manusia. Tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu, tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kita ke mana, di manapun kita berada, Allah akan melihat kita. Wa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka, senantiasa melihat kita, mendengarkan ucapan kita, mengetahui apa yang kita perbuat. Sehingga keimanan seperti ini, yang senantiasa merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah, dia senantiasa menjaga dirinya, senantiasa menjaga akhlaknya, senantiasa berbuat baik kepada orang lain secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Sekalipun tiada ada yang tahu, tapi dia yakin bahwa Allah melihatnya. Kemudian yang kedua, iman kepada para malaikat. Ketika seseorang meyakini adanya malaikat, meyakini sifat-sifatnya malaikat, di antara sifatnya malaikat, Allah, malaikat itu membenci apa yang dibenci oleh manusia. Malaikat tidak senang dengan apa yang tidak disenangi oleh manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala al-basal aw al-thawm aw al-kurraf." Siapa memakan bawang merah atau bawang putih atau tanaman-tanaman yang memiliki bau yang tidak sedap seperti pete, jengkol yang tidak dimasak, artinya ketika dimakan mentah akan mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap. Kata Nabi, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan dekat-dekat tempat salat kami. Salat di rumah, atau hilangkan bau mulutnya baru datang ke masjid. Kenapa? "Fa innal malaika tata'adza bima yata'adza bihi insan." Karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Kita di sini di majelis ilmu, kita yakin bahwa kita mungkin dilihat sedikit, tapi para malaikat banyak di sekitar kita. Hadir di majelis ilmu. Jangan sampai ketika kita di majelis ilmu mengganggu orang di samping kita, maka para malaikat juga terganggu. Jadi bukan cuma bau mulut saja. Ketika kita mengganggu konsentrasi orang yang ada di sekitar kita, menyakiti orang yang ada di dalam satu majelis ilmu, berarti kita juga menyakiti para malaikat. Karena apa yang dibenci oleh manusia itu juga dibenci oleh para malaikat. Sehingga kita senantiasa berbuat baik, selalu memberikan kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita yakini bahwa para malaikat ada di sekitar kita, terkhusus di majelis ilmu. Ini termasuk bagaimana kita, akidah kita itu, keimanan kita terhadap malaikat itu mengantar kita kepada akhlak yang mulia. Kita yakin bahwa para malaikat diantara tugasnya adalah mencatat semua perbuatan kita. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat, bahkan semua yang keluar dari mulutku tidak dicatat. Semua yang kita ucapkan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari ucapan kita, setiap kata dicatat oleh para malaikat. Kalau kita yakini ini, kita imani ini, maka kita tidak akan sembarang mengucapkan ucapan yang menyakiti orang lain. Kita tidak akan sembarang mengucapkan yang tidak baik, yang tidak benar, yang mengganggu orang lain, yang bisa mendatangkan keributan. Kita menjauhi ghibah, namimah, provokasi. Bukan hanya yang diucapkan, tapi yang ditulis di media sosial. Hanya tidak sedikit kita lihat orang-orang yang menisbatkan kepada sunnah, menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, tapi jauh dari akhlaknya salaf. Berarti akidahnya rusak. Seandainya dia tahu bahwa semua yang dia catat di media sosial itu, semua yang dia sampaikan, semua yang dia ucapkan, dicatat oleh para malaikat. Ketika kita dicatat kebaikan, kita dapatkan kebaikannya di akhirat. Kalau keburukan, kita sendiri yang dapat keburukannya nanti di akhirat. Jadi iman kita kepada para malaikat membuat kita selalu menjaga diri, menjaga akhlak. Di antaranya juga keyakinan kita kepada malaikat bahwa malaikat itu makhluk yang berakhlak. Di antara akhlaknya para malaikat itu, para malaikat itu memiliki sifat malu, sifat mulia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malaikat memiliki sifat malu, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dijenguk oleh Abu Bakar, paha Nabi kelihatan. Dan Nabi sementara sandar-sandar di ranjangnya. Nabi masuk Abu Bakar, Nabi tidak memperbaiki posisinya. Datang Umar bin Khattab, Nabi tidak memperbaiki posisinya. Tapi ketika Utsman bin Affan meminta izin untuk bertemu dengan Nabi, Nabi perbaiki duduknya. Kemudian pahanya ditutup. Perbaiki penampilannya. Kemudian mengizinkan Utsman masuk. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha melihat bagaimana kecerdasannya Aisyah melihat sesuatu yang lain dari Nabi. Nabi Aisyah tanyakan, "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar masuk, kamu biasa-biasa saja. Abu Umar bin Khattab masuk, kamu biasa-biasa saja. Tapi ketika Utsman, kamu memperbaiki posisimu, keadaanmu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ala astahyi min rajulin istahya minhul malaika." Tidak pantaskah saya bersikap malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepada dia? Nah, di sini keyakinannya Nabi bahwasanya para malaikat itu memiliki sifat malu, Nabi juga mengamalkan sifat tersebut. Sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap Abu Bakar sebagai orang tuanya, karena mertuanya. Umar bin Khattab karena mertuanya, tapi Utsman adalah menantunya. Di depan menantu, seseorang itu harus punya wibawa, harus memiliki kemuliaan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Utsman tidak sama seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang intinya apa? Bahwasanya malaikat memiliki akhlak yang mulia, maka kita juga meneladani para malaikat yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian diantaranya juga keimanan kita terhadap Al-Quran. Ketika seseorang mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan di dalamnya adalah kebaikan, tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. Dan diantara yang diajarkan Al-Quran adalah akhlak. Bahkan semua isi dari kandungan Al-Quran adalah akhlak. Makanya orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kalau belum baik akhlaknya, berarti dia belum mengamalkan Al-Quran. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi, apa jawabannya Aisyah? Karena khuluqul Quran. Simple saja. Kalau mau tahu akhlaknya Nabi, baca Al-Quran. Karena semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi SAW. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah akhlak. Semua yang diajarkan dalam Al-Quran adalah akhlak. Akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada para malaikat. Akhlak kepada para nabi dan rasul terdahulu. Bahkan kepada nabi kita Muhammad SAW. Akhlak kepada kepada seluruh. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian kita beriman kepada para nabi dan rasul. Yang kita yakini bahwa para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Sehingga kita meneladani para nabi dan rasul. Kita mencontoh nabi dan rasul karena mereka adalah imam. Adalah panutan. Nabi SAW mengatakan, innal hadya salih, wasamta salih, waliktisad, juz'un min khamsina wa ishirina, juz'an minan nubuwa. Sesungguhnya, perbuatan yang baik, peringai yang baik, tutur katanya, gerak-geriknya selalu baik. Wasamta salih, bahkan penampilannya juga termasuk. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kita bertemu dengan tamu, sambut tamu itu dengan penampilan yang bagus. Kita ke masjid, datang dengan penampilan yang bagus. Jadi peringai yang bagus, penampilan yang bagus, itu begitu pula dengan aliktisad, sifat sederhana. Ini nanti akan disebutkan. Di antara akhlak yang mulia itu adalah sifat pertengahan, sederhana. Tidak berlebih-lebihan dan tidak juga acuh tak acuh. Jadi peringai yang baik, akhlak yang baik, penampilan yang baik, dan selalu bersikap pertengahan. Karena ada orang penampilannya mau baik tapi terlalu berlebihan. Ada orang yang dermawan tapi terkadang berlebihan. Harus pertengahan. Itu kata Rasulullah SAW, salah satu bagian dari 25 bagian kenabian. Artinya ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahsanun nasi khulukan, adalah manusia yang paling baik akhlak. Jadi kalau kita mau mencontoh nabi, jangan cuma penampilannya dicontoh, tapi akhlaknya juga harus dicontoh. Kita diperintahkan meneladani nabi bukan hanya dari penampilannya saja, tapi akhlaknya, bagaimana tutur katanya nabi. Sehingga kita berusaha mencontoh Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dibenci oleh Nabi adalah orang yang paling buluk akhlaknya. Orang yang paling dibenci dengan Nabi. Dan orang yang paling dicintai Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Nabi, bahkan kita ingin bersama Nabi nanti di akhirat, perbaiki akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqan." Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kemudian adalah yang paling baik akhlak. Karena tidak mungkin kita saja tidak senang dengan orang yang buruk akhlaknya, tidak mau berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, tidak mau duduk bersama orang yang buruk akhlaknya. Bagaimana dengan Nabi? Nabi manusia yang paling sempurna akhlaknya, tidak akan mau bersama orang yang buruk akhlaknya. Jauh dari Nabi SAW, tidak mau dekat Nabi SAW, saya ini orang yang buruk akhlak. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling saya benci di antara kalian, yang paling jauh tempatnya nanti di akhirat dari saya, tidak mau saya dekat-dekat dengan dia. Siapa itu? As-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. As-sarsarun itu orang yang banyak bicaranya tidak ada manfaatnya. Bicara, tidak tahu apa maunya. Asal bicara, asal bunyi, asbun. Nggak tahu apa faedahnya, apa manfaatnya dia berbicara. Apalagi kalau dia berbicara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang mengganggu orang lain, yang menyakiti orang lain. Al-mutasyaddiqun, mutasyaddiqun itu kalau dia bicara, weh, dia ini paling pori, dia yang paling hebat, paling busa-busa kalau bicara. Kayak ini apa nih? Pelan-pelan tawadu. Nabi saja tawadu. Kemudian al-mutafaihikun al-mutakabbirun. Mutakabbirun bukan cuma bicaranya, tapi perbuatannya, peringanya, menampakkan orang yang sombong. Itu orang yang paling dibenci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada Nabi Muhammad, perbaiki akhlak. Kemudian diantaranya juga iman kepada hari akhirat. Ini sesi yang keempat, nanti dijelaskan lebih meluas. Saya cuma singgung sedikit saja. Orang yang beriman kepada hari akhirat pasti bagus akhlaknya. Diantaranya orang yang paling berat timbangannya diantara kejadian di hari kiamat itu ada namanya timbangan. Amal ibadah kita ditimbang. Dan timbangan yang paling berat itu adalah akhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudau fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang ditimbang nanti di hari kiamat yang lebih berat daripada husnul khuluq. Jadi kalau mau berat timbangan tadi hari kemudian, perbaiki akhlak. Kata Nabi, "Wa inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibis salmi wa wassalah." Orang yang baik akhlaknya itu bisa menandingi timbangan pahalanya orang yang banyak salatnya. Orang yang banyak puasanya. Wih, siang dan malam salat. Setiap hari puasa. Tapi kalau jelek akhlaknya, tidak ada gunanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, inna fulana yudrabu bihil masal min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Nabi ditanya, "Rasul, ada seorang wanita." Nah, di sini disebut wanita karena biasanya ini yang paling banyak perempuan. Tapi kalau ada laki-laki, lebih bahaya lagi itu. Kalau perempuan biasa, tapi kalau ada laki-laki berarti itu luar biasa. Ada seorang wanita yang Rasulullah, yudrabu bihil masal. Yudrabu bihil masal itu artinya dia yang paling hebat. Dia yang dijadikan contoh bahwa dia paling banyak salatnya. Perempuan kalau ditanya siapa yang paling banyak salatnya? Ya nunjuk. Siapa yang paling banyak sedekahnya? Njon. Siapa yang paling banyak kebaikan? Semua kalau disebut siapa yang paling banyak salatnya, puasanya, sedekahnya, semua orang tunjuk ke dia. Dari segi ibadah tidak ada duanya. Cuma ada satu ada satu cacatnya. Ada satu betona. Apa itu? Illa annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Satu cacatnya Rasulullah. Apa itu? Selalu menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Kalau bukan nagibah, nasemporki, potei-potei, bahkan terkadang menguping, baru disebar. Nah, sakit tetangganya dengan ucapannya. Bukan cuma ucapan saja, semua yang menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, hiya finnar, tempatnya neraka. Mana sholatnya? Mana puasanya? Mana sedekahnya? Tidak ada gunanya kalau tidak bagus akhlaknya. Tapi kata Nabi, ketika ditanya Rasulullah, ada seorang wanita, yudrabu bil masal min qillati salatiha wa siyamiha, sedikit sekali sholatnya, sedikit sekali puasanya, sedikit sekali sedekahnya. Bersedekah ala kadarnya. Illa annaha la tu'dhi jiranaha bil lisan, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Ini tanda bahwa kalau kita beriman dengan hari akhirat, perbaiki akhlak. Karena itu yang diantara yang paling besar timbangannya di akhirat kelak. Kemudian Nabi ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang surga. Kalau mau masuk surga, Nabi ditanya amalan apa yang paling banyak masukkan surga. Kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, perbaiki akhlakmu, selesai, masuk ke surga. Kemudian ditanya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka? Qala al-fam, pitikan akan naik. Tidak bisa menjaga mulutnya. Wal faraj, begitu juga dengan kemaluannya. Selingkuh. Berzina. Bermaksiat. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka perbaiki akhlak. Bagus akhlak tak surga, jelek akhlak tak neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Saya menjamin rumah di tepian surga. Liman tarakal mira wa in kana shadiqan. Yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Maya ada tongjo pokoknya perdebatan terus. Pokoknya ada lagi viral, ada tong situ menongkrong dia yang paling jai komentar nenjo. Pokoknya anak ketoto. Kalau ada lagi komen, baina banta lagi. Nggak mau, pokoknya diam piorang baru diantongi. Selalu mau berdebat. Selalu cari keributan di media sosial. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan perdebatan, sekalipun dia benar. Apalagi kan salah tomo poin. Dia tomi salah, dia tomi paling. Paling hebat di situ. Kalau mau ke surga, tinggalkan perdebatan, sekalipun kita benar. Karena perdebatan yang tidak mengantar kepada kebaikan adalah keburukan. Habis-habis waktu. Pala busu jenek bawah nak ada teman kasar. Kata Rasulullah, wa baitin fi wasatil jannah. Saya menjamin rumah di pertengahan surga. Liman tarakal kadzib walau kana mazihan. Nah, ini yang paling banyak tuh ini. Orang yang meninggalkan dusta sekalipun hanya bergurau. Tanya coba kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, apa janggo-janggo kamu? Jamu kau yang lain ya? Balai-balai. Hey, bercanda. Bercanda tapi anu balai-balai. Itu merusak akhlak. Jadi tinggalkan bergurau sekalipun. Tinggalkan dusta sekalipun bergurau. Kemudian kata Nabi, wa baitin fi a'lal jannah. Rumah di surga paling tinggi. Yang mana itu? Liman hasuna khuluq. Au liman hasana khuluq. Orang yang memperbaiki akhlaknya. Nah, ini tanda bahwa tempat di surga itu dilihat dari akhlaknya seseorang. Kemudian diantaranya juga rukun yang ke-6. Beriman kepada takdir. Orang yang bagus imannya, yang benar imannya terhadap takdir, pasti bagus akhlaknya. Diantaranya meyakini bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ada hasad? Kenapa kita iri sama orang ketika dapat nikmat? Kenapa tidak bisa tidur ketika tetangga tak beli mobil? Beli rumah ketika sukses, ada tetangganya viral. Kenapa tidak senang? Nah, yang membagikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka hasad, suka iri, tanda bahwa tidak bagus akidahnya. Tidak benar keimanannya terhadap takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsurunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka iri kepada manusia terhadap karunia yang Allah sudah bagi-bagi? Jadi ketika orang iri itu tanda bahwa dia tidak rida terhadap pembagian Allah. Yang kasih dia itu Allah. Kenapa kamu tidak senang? Berarti kamu tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Berarti kita merasa bahwa Allah salah kasih. Kenapa dia dikasih bukan saya? Berarti kita merasa lebih pintar daripada Allah, lebih bijaksana daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada hasad. Orang yang bagus keimanannya terhadap takdir tidak akan pernah iri sama orang lain. Bahkan bersyukur ketika Allah memberikan nikmat kepada saudaranya. Siapa tahu dapat raci-racinya. Atau meminta kepada Allah, semoga ya Allah kasih juga saya, karena yang kasih dia Allah, minta kepada Allah. Hasad tidak akan mengganti, tidak akan menghilangkan nikmat, tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keimanan terhadap takdir, bahwasanya akhlak itu Allah yang bagi-bagikan. Yang baik akhlaknya Allah yang takdirkan dia bagus akhlaknya, yang buruk akhlaknya Allah yang takdirkan dia buruk akhlaknya. Makanya Nabi tanya Rasulullah, apa yang paling baik, yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba? Karunia apa yang terbaik? Apa Nabi bilang mobil, motor, jabatan, apa semua? Tidak. Kata Rasulullah, husnul khuluq. Kalau kita diberikan akhlak yang mulia, itu tanda bahwa Allah memberikan kita karunia yang paling baik. Apa gunanya banyak harta tapi jelek akhlaknya? Apa gunanya jabatan tinggi tapi jelek akhlaknya? Apa gunanya penampilan ganteng, cantik, glowing tapi jelek akhlaknya? Tidak ada gunanya. Nikmat yang terbesar dari Allah adalah kita diberikan akhlak. Makanya perbanyak meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau selalu membaca doa ini, Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Au Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau memperbaiki ciptaanku. Kita diberikan mata, telinga, kita diberikan kesehatan, kesempurnaan fisik. Maka kita minta kepada Allah, sebagaimana Allah memberikan kita kesempurnaan fisik, kita minta juga kesempurnaan akhlak. Dan diantara doanya Nabi SAW juga, Nabi baca ini sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam. Diantaranya Nabi mengatakan, Allahumma gfir li dhunubi wa khatayaya kullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya seluruhnya. Allahumma an'ishni wajburni. Ya Allah, tunjukkanlah aku atau tutupilah kekuranganku. Tunjukkanlah aku kepada amalan yang soleh, tinggikan derajatku. Wahdini li salihil a'mali wal akhlak. Berikan saya petunjuk kepada amalan yang baik, akhlak yang baik. Fa innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki kita kepada akhlak yang baik kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini dari pemaparan ini, 6 rukun iman semuanya tujuannya ke akhlak. Bahwa buah hasil dari akidah yang benar adalah akhlak yang baik. Semakin baik akhlaknya, semakin tanda bahwa bagus keimanannya. Ketika seseorang itu sempurna akhlak keimanannya, baik akidahnya, maka baik pula amalannya, akhlaknya. Kemudian diantara dalilnya secara umum, makanya kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah selalu memanggil sifat orang beriman ketika ingin menyampaikan atau memerintahkan atau melarang terhadap akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa yang dipanggil orang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang bisa mengamalkan ini. Kalau dia betul-betul beriman, pasti dia kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang senantiasa jujur. Tanda bahwa orang beriman itu pasti jujur. Orang beriman tidak akan mungkin berdusta. Kemudian diantaranya juga, ya ayyuhalladzina amanu jistanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm, dan seterusnya. Allah memanggil dengan keimanan. Kemudian melarang kita dari berprasangka buruk, tajassus, cari-cari kekurangan orang lain, cari-cari aibnya orang lain. Dia juga buka semua di internet, perisa. Kalau dapat, nasebar. Itu tanda bahwa rusak imannya itu. Karena Allah memanggil dengan sifat keimanan, tanda bahwa ini bukan sifatnya orang beriman. Makanya Nabi SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisani. Wahai sekalian yang beriman dengan lisannya, mengatakan saya beriman. Walam yadkhulul imanu qalbah. Sedangkan keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, hanya di mulutnya saja beriman, tapi belum masuk ke dalam hatinya. Apa kata Rasulullah? La taktabul muslimin. Jangan kalian menggibah orang-orang muslim. Suka gibah, tanda imannya bermasalah. Wala tattabi auratuhum. Jangan mencari-cari kekurangan-kekurangan mereka, aib-aib mereka. Fa innahu man ittaba auratihin yattabi'ullahu auratah. Siapa yang mencari-cari aibnya, kekurangannya, keburukannya orang beriman, maka Allah akan cari-cari keburukannya. Wa may yattaba'u Allahu auratahu yafdahu fi baitihi. Siapa yang didapati aibnya oleh Allah, pasti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita suka mencari-cari aibnya orang lain, Allah akan cari aib kita. Kalau kita bongkar aibnya orang lain, Allah sendiri akan membongkar aib kita. Ini tanda bahwa iman itu menjauhkan seseorang dari ghibah, namimah, mencari-cari keburukan orang lain. Kemudian yang kedua, Nabi SAW dalam beberapa hadis menggandengkan akhlak dan iman. Akhlak dan iman tadi dipisahkan. Nabi SAW bersabda, Al-haya'u wal-imanu qurana'u jami'an. Sifat pemalu, apalagi sifat pemalu ini perhiasannya. Kalau ada wanita tidak ada sifat malunya, itu sifat yang sangat buruk. Al-haya'u wal-iman qurana'u jami'an. Kata Rasulullah, rasa malu dan keimanan itu bergandengan. Fa inna fa in rufi ahaduhuma rufi al akhar. Kalau ada salah satunya yang terangkat, maka yang satunya terangkat. Artinya kalau terangkat rasa malunya, berarti keimanannya juga terangkat. Jadi kalau tidak ada rasa malunya, berarti tidak ada imannya. Kalau ada rasa malunya, berarti ada keimanannya. Jadi Nabi mengatakan dua sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Nabi SAW di asli mengatakan, la yajtami'u syuhu wal iman. Tidak akan terkumpul sifat kikir dengan keimanan. Jadi yang kikir galang, itu tanda bahwa imannya itu bermasalah. Wes, paling rajin kajian, suka sunnah, tapi kikir, apalagi kikir sama istrinya. Itu tanda bahwa ada masalah kepada keimanannya. La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Kata Rasulullah, tidak akan terkumpul antara sifat kikir dan keimanan dalam hati seseorang, seorang hamba. Kalau dia kuat imannya, pasti akan jauh dari sifat kikir. Kalau ada sifat kikir, tanda bahwa ada masalah kepada pada keimanannya, akidahnya. Kemudian diantaranya juga, Rasulullah SAW mengaitkan keimanan dengan akhlak. Artinya, siapa yang beriman, mesti baik akhlaknya. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim daifa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'di jirana. Jelas sekali. Artinya kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jaga ucapan. Ucapkan yang baik, kalau tidak bisa ucapkan baik, sebaiknya diam. Dua saja pilihannya, berkata baik atau diam. Yang tidak ada kebaikannya, yang tidak ada keburukannya, diam. Berbuat baik kepada tetangga, anda keimanan. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Memuliakan tamu, anda keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Bahkan Nabi SAW menafikan kesempurnaan iman orang yang tidak bagus akhlak. Menafikan. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'min. Artinya tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita senang diperlakukan baik, kita senang orang jujur kepada kita, kita senang orang berbagi kepada kita, kita senang orang tersenyum kepada kita, maka kita perlakukan orang seperti itu juga. Tapi kalau kita mau diperbaiki tapi tidak mau memperbaiki, berbuat baik kepada orang lain, itu tanda tidak sempurna keimanannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang penting, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak ada amanahnya. Dikasih kepercayaan, dikasih uang, nak bawa lari uangnya orang. Dikasih tugas, dikasih pekerjaan, ternyata tidak beres caranya kerja. Itu amanah. Termasuk istri itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Taqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Hati-hati dengan para istri kalian. Kalian mengambil mereka dari orang tuanya amanah dari Allah. Jadi kalau orang tidak bagus terhadap istrinya, tanda bahwa tidak bagus amanahnya, tidak bagus amanahnya tanda tidak bagus imannya. Jadi, kanya jangan bosan-bosan belajar akidah. Nanti sudah seberapa kali ku baca kitab tauhid, berapa banyak punya. Ini prakteknya, bukan masalah sudah berapa kali dibaca, bagaimana pengamalannya. Kanya jangan pernah bosan belajar akidah. Ini tanda bahwa kita dalam masalah akidah masih jauh. Masih jauh. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang kekuburan di sana itu yang jelek akidahnya. Jelek akidahnya, tapi jangan sampai kita juga jelek tonjak akidahnya. Kenapa? Karena akhlak kita jelek. Kemudian diantaranya juga, orang yang buruk ikhlaknya itu Nabi keluarkan dari golongan orang-orang yang beriman sempurna keimanannya. Nabi mengatakan, laisa minna. Laisa minna artinya bukan bagian dari kami, bukan bagian dari kelompok kami, yang betul-betul bagian dari kami, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Man lam yujirlu kabirana, yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Jangankan orang tuanya, orang tua, pokoknya orang tua. Muliakan orang tua, dahulukan, mau masuk masjid, paling coba juga, orang tua kasihan. Dahulukan, itu punya hak, orang tua punya hak untuk didahulukan. Untuk diperlakukan dengan lemah lembut. Kata Rasul, laisa minna man lam yujilluka man lam yujillu kabirana wa la yarham saghirana, tidak mengasihi yang masih muda. Jika lebih tua dari kita, kita hormati. Lebih muda dari kita, kita sayangi. Wa ya'rifu li wala li 'alimina haqqah, yang tidak mengenal haknya ulama. Zaman sekarang dapat kesalahannya sedikit, sudah hilang, jatuh semua. Tidak punya hak. Menggibah, kalau menggibah orang biasa berdosa, apalagi kalau menggibah ulama. Menjatuhkan kehormatan seorang alim, memfitnah, memprovokasi, menjauhkan manusia dari seorang alim, itu tanda bahwa tidak termasuk golongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir juga yang mengatakan, laisal mu'minu alladhi yashba'u wajarhu ja'a. Tidaklah dia seorang beriman yang sempurna imannya kalau dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Ini harus periksa, harus perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Tanya-tanya, bagaimana kabarnya, sudah dimakan atau tidak. Jangan sampai sampan aja kita kasih. Beli kedurian, sampan aja kita kasih sama orang. Botolnya ini kasihkan, sudah. Ini namanya tidak sempurna, kayak tidak termasuk orang yang beriman yang sempurna. Kalau dia kenyang, tetangganya lapar. Ini tanda bahwa keimanan itu besar kaitannya dengan akhlak. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi mengharamkan akhlak yang buruk kepada orang yang beriman. Nabi mengatakan al mu'minu akhul mu'min, orang beriman itu saudaranya orang beriman yang lain. Fala yahillu li mu'minin ayyabta ala bai akhihi. Tidak halal berarti haram bagi seorang beriman membeli atau menawar sesuatu yang sudah ditawar oleh saudaranya. Masih sementara tawar-tawar, datang lagi pergi menawar. Wala yaqtubu ala khitba akhihi hatta yadharu. Tidak boleh melamar, dia sudah dilamar sama saudaranya, kemudian dia pergi melamar juga karena lebih banyak uangnya, lebih banyak. Ini akhlak. Nah, kata la yahillu li mu'min, tidak halal bagi orang beriman. Artinya kalau dia beriman, dia tidak akan melakukan. Paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling banyak natamatkan kitab, yang paling sering ke pengajian, yang hafal kitab ini, hafal kitab itu, berguru sama ustaz ini, berguru sama puluhan tahun pengajian. Tidak, bukan itu ukuran. Ukuran akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi kalau mau ukur keimanan kita ini sudah bagus imannya, bagus akidahnya, terbaik lihat akhlaknya. Orang diukur dengan akhlaknya. Dalam hadis lain dia mengatakan akmalul muslimina au inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya Nabi dan Rasul adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya, paling mulia akhlaknya. Kenapa? Yang paling tinggi keislamannya, yang paling tinggi keimanannya. Kalau kita mengatakan akidah yang baik adalah pondasi akhlak yang baik, berarti sebaliknya juga. Akidah yang buruk pasti akhlaknya buruk. Di antara contohnya Yahudi. Kenapa Yahudi tega-tega membunuh anak kecil, anak bayi? Tak ada akhlaknya. Sudah mengatakan damai, tetap juga pengkhianat. Jangan akhlaknya kepada manusia, orang beriman, akhlaknya kepada Allah juga buruk. Katakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, artinya Allah itu seke, kikir. Waliyazubillah. Saking buruknya akhlaknya ini Yahudi. Kenapa? Karena akidahnya buruk. Di antara tanda akidahnya buruk, Allah mengatakan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba. Meyakini bahwasanya dia itu kekasihnya Allah. Dia itu orang yang dicintai Allah. Dia itu anak-anaknya Allah sehingga tidak mungkin diazab. Akhirnya apa? Berbuat semau-maunya, berbuat zalim karena meyakini bahwa kita ini anak Tuhan, kekasih Tuhan. Kayak juga itu, jangan sampai kita merasa diri kita berada di atas akidah yang benar, kita di atas sunnah, kita di atas manhaj salafus saleh, kemudian akhlak kita buruk kepada orang lain yang mungkin belum mengenal dakwah tauhid, dakwah sunnah. Kita merasa paling hebat, yang paling sempurna, padahal masih buruk akhlak kita. Bahkan terkadang merendahkan orang lain. Jangankan orang Islam, orang non muslim saya tidak boleh direndahkan. Tapi karena merasa, wah kita kan sudah hebat. Akhirnya semua yang tidak direndahkan. Ketika amar ma'ruf nahi munkar, tidak memakai akhlak. Ini harus diperhatikan juga. Makanya diantaranya juga kaum Yahud, kenapa kejam terhadap orang Arab? Kenapa membantai orang Arab? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, qalu laisa alaina fil ummiina sabil. Mereka mengatakan bahwa kami ini terserah terhadap orang-orang ummiin. Ummiin itu artinya orang Arab. Artinya mereka punya hak berbuat semaunya terhadap orang Arab. Itu keyakinannya. Jadi kalau mengatakan mana perasaannya, jangan kau harapkan Yahudi itu punya perasaan. Tidak ada perasaannya. Nabinya saja dibunuh, apalagi umat Islam ini. Yahudi itu spesialis pembunuh nabi. Dalam sehari bisa membunuh 100 nabinya. Jadi kalau seperti itu, biasa mit Yahud. Makanya jangan berharap kasih sayang, jangan berharap balas kasih dari Yahud. Minta-minta di situ damai makik kodong, anemik kodong. Nada, mustahil. Minta sama Allah. Dan jadi masalah kita bergantung kepada manusia. Meninggalkan Allah, akhirnya Allah mengatakan, kalau mau kau berharap sama mereka, orang-orang kafir supaya dibantu, minta mau kau sama mereka. Tidak minta kepada Allah, tidak memperbaiki akidahnya kepada Allah. Intan surullah yang surkum. Kalau kau menolong Allah, Allah akan menolongmu. Mana pertolongan Allah? Karena kamu tidak menolong agama Allah. Jangan salahkan Allah, salahkan dirimu. Kenapa Allah tidak menolong? Karena kita jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membela akidah. Akidahnya rusak. Ibadahnya rusak. Muamalahnya rusak. Terus bagaimana mau ditolong oleh Allah? Mustahil. Perbaiki diri kita. Jangan ikut-ikutan sama Yahud. Kita melaknat Yahud, tapi kita masih meniru-niru Yahud. Masih mengikuti sifat-sifat Yahud. Menghalalkan segala cara. Yang penting baik. Tidak boleh seperti Yahud. Yang penting bagus, halal semua cara. Islam tidak. Kalau tujuannya bagus, caranya harus bagus. Tidak boleh segala cara dihalalkan untuk mendapatkan tujuan yang bagus. Tidak boleh. Itu metodenya Yahud. Banyak kaum muslimin pakai metodenya Yahud. Yang penting bagus, cara terserah. Yang penting tujuannya bagus. Tidak boleh begitu. Itu sifatnya Yahud. Bagaimana kita diberikan pertolongan melawan Yahud, nah kita pakai sifatnya. Di antaranya juga orang-orang munafik. Kenapa orang-orang munafik dibenci oleh Allah? Karena akhlaknya buruk. Kata Nabi, 4 sifatnya orang munafik. Apabila dia berbicara, berdusta. Dikasih amanah, khianat. Ketika bermusuhan, berbuat zalim. Idza khasama fajar. Kadang kita punya masalah dengan saudara kita, ada masalah-masalah dunia, sudah dibongkar semua aibnya. Padahal dulu berteman. Mungkin karena ada gesekan sedikit, nasebar semuanya. Teman peduli itu begini. Itu berarti ketika dia bermusuhan, dia melewati batas. Begitu juga dengan khawarij. Kenapa khawarij menghalalkan darah kaum muslimin? Karena akidahnya mengatakan semua yang melakukan dosa besar kafir. Kafir berarti halal darah. Itu cara berpikirnya. Kenapa orang Syiah buruk akhlaknya? Karena akidahnya juga buruk. Para sahabat Nabi saja dikafirkan, apalagi kita. Sehingga kalau ketika kita sudah dihakimi kafir, berarti darah kita halal. Menghukumi penguasa itu kafir. Sehingga mengajak orang untuk keluar dari pemerintah. Tidak mau tunduk kepada pemerintah. Kenapa? Pemerintah kafir. Artinya tidak mau tunduk. Bahkan berusaha memberontak, mengangkat senjata, atau menyebarkan isu-isu kepada pemerintah, menjauhkan manusia dari ketaatan kepada pemerintahnya. Itu akidahnya buruk, akhlaknya buruk. Kemudian terakhir, beberapa ulama itu di pembahasan tentang akidah itu banyak yang mengkhususkan atau menutup pembahasan akidah dengan pembahasan akhlak. Jadi setelah membahas masalah akidah, sebelum ditutup itu kitab atau sebelum mengakhiri bukunya, dibahas dulu pembahasan tentang akidah. Itu tanda isyarat dari para ulama bahwa kalau akidah yang saya sudah paparkan ini tertanam pada diri kalian, berarti ini yang pembahasan terakhir ini kalian miliki, itu akhlak. Di antaranya Imam Ibn Abi Syaibah dalam Kitabul Iman. Ibn Abi Syaibah dalam Kitabul Iman dia membahas tentang keimanan. Kemudian di pembahasan terakhir, pokoknya paling terakhir sebelum penutup, dia bahas tentang akhlak. Begitu juga dengan Syekh Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, itu ada pembahasan akhlak di belakangnya. Begitu juga ini faedah ini saya dapatkan dari Syekh Nu'man Abdul Karim Al-Wati ketika mensyarah Aqidatul Imam Syafi'i di pondok. Beliau juga mengakhiri kitabnya Aqidah Imam Syafi'i, menukil perkataan Imam Syafi'i dalam pembahasan akidah. Beliau juga menutup pembahasannya dengan menukil perkataan Imam Syafi'i tentang akhlak. Kali beliau mengatakan, kenapa beliau mengakhiri kitabnya dengan pembahasan akhlak atau nukilan Imam Syafi'i tentang akhlak, ucapan Imam Syafi'i tentang akhlak mulia? Karena itu tadi, hubungan antara akidah dengan akhlak. Akidah yang bagus pasti akhlaknya bagus. Kalau kita betul-betul mengamalkan pelajaran yang kita pelajari, ilmu yang kita telah dapatkan, ada yang bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun sudah belajar akidah, tapi kalau belum bagus akhlaknya, tanya bahwa ini betul tahun itu mengalami. Urusannya dia, ajak dengan baik. Yang penting kewajibanmu tunaikan. Hak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga ini menjadi sebab kebaikan bagi kita. Kita berharap semoga majlis kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki akhlak kita. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagaimana Nabi SAW selalu minta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Karena Nabi meminta dijauhkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Karena apa gunanya kita mempelajari satu ilmu kemudian kita tidak amalkan? Kita belajar akidah, kita butuh pengamalannya. Di antaranya adalah seharusnya kita sebagai ahli sunnah yang berada di atas sunnah Nabi, yang menegakkan tauhid, yang menegakkan sunnah Nabi, kita harus menjadi contoh akhlak yang baik. Banyak orang mencela, membenci dakwah tauhid. Senantiasa melindungi kita semua, memberikan taufik, wallahu ta'ala a'lam.